kitab ilaika maring sira Muhammad. Utai dawuh ilaika kita bunuh kitab lin nabi maring dadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yakun mongko aja sampe ana iku fi sadrika ing dalam dada sira Muhammad. Aja sampe tinemu, aja sampe ana apa harojin, apa ngrasa rupek. Apa harojin apa rasa sumpek. Dikun tegese rasa sumpek. Ada dikun, ini bener ini dikun ini, ada dikun ini simpail. Apa dikun apa ngrasa rumpek. Minhu sangking Quran. Kowe nek dituruni Quran aja ngrasa rupek, ngrasa susah antukal dihuru yen to nyampekno sira ku ing Quran. Kowe kuwatir nyampekno mergo makhofata antukadzaba, krana wedi yen to den gorohno sira. Litung dira supaya meden-medeni sira, muta'alliqun uta dawuh litung dira ku ta'alluq bi unhila lawan dawuh unhila. Ailil inzari tegesi krono medekno, krono ngekei peringatan bihi tulan Qur'an. Wazik krolan tegesi pepeling. Tadkirotan tegesi pepeling lil mu'mini namarin biro-biro mu'min, bihi kelawan Qur'an. Kul ngucapu siro Muhammad lagu maring wong Mekah nih, zaman ini tiang Mekah, nah tiang Medina, penduduk-penduduk nih. Ittabi'u ma'un zila ilaikum mirrabbikum. Ittabi'u anuta sira kabeh mak ing perkara unjila kang den turun apa mak ile kemaring sira kabeh mirabbikum saking pangeran sira kabeh ayul qur'ana tekse qur'an isine mak unjila ayul qur'ana tekse qur'an wala tattabi'u lan aja anut sira kabeh tattabi'u tekse ngalap sira kabeh min duni saking saliyane Allah Allah kowe ngalap saking saliyane Allah ghairihi tekse saliyane Allah Aulia ing piro-piro mitra, piro-piro konco, atau piro-piro kekasih. Tuti unagum kang no ati siro tabdehum ing aulia. Si maksiatihi ta'ala ing dalem maksiati Allah Ta'ala. Koli lama tazakarun, sidik banget tazakaruna gelem eling siro tabdeh. Bica iklan tak walia ilang ya. Tata izuna tegeseng rosso utawi untuk nasihat untuk mau izo siro tabdeh. Wafilan itu tetap ing dalam tasek karun itu kamu tak ada yang kamu tak fil aksi ing dalam aksi ini tidak ing dalam dal aksi ini tasek karun. Wafikir aten disukuni ha klan sukuni dal koli lama tas kurun. Wama temai tidak ida dan tidak ida di tak kisil kila krono nau kisi kesitia. Wakamlan itu pirang-pirang kobariatun makulun mingkor yaten sanging desa puri daten kersano po ahlu ha ahlu korea penduduk desa mas. Ahlak nahan rusak ingsun ha ing Korea. Arut nah tegese ngarep no ingsun ihlak ha ing rusak Korea. Saja among kau teko ha ing Korea apa gak suna apa seksa kita aja guna tegese seksa kita. Gaya kan ing dalam waktu bengi. Lailan tegese ing dalam waktu bengi. Auhum tawa utawi penduduk iku ko ilura iku podo tururino. Turu kayak lulah turu neng pas panas ni jam 11 yang di jam 6 ni mungkin dan enak imun nanti kecet turu kade bizo hero di dalam waktu juga. Wal kayak lulah tu tekin jaran ni kayak lulah iku istirahat tu niku istirahat. Nisfan nahar ing separo nirino. Walam yakun sana jantung rano iku maahel serta an istirahat pun amun apa turu. Emarotan dekese ing dalam siji tempo jahat kopo azab. Ing penduduk Korea lelang ing dalam waktu bumi. Wa marotana ing dalam siji tempo naheron ajab teko ing dalam waktu rino. Fama kana mengkora nopo dakwa gumopo nopo samba te wong ade utawi kauluhum dikese pengucap wong ade. Ida analikane teko ing wong ade apa bak suna ida analikane teko gum ing wong ade apa bak suna siksa kita. Ila angkolu kecuali ngucap sopo wong ade inna kuna jolimin. Inna saat temen kita kuna ya kita ono kita ku zalimin aku zalim kata Falana sa'alan namu kau bakal dikini takok kita Allah dina yang wong ada Ursila kang den utusi sopa ilahi maring Allah dina Ayil umam itu kisih pira-pira umat Alijah badihin sangking jabat Sangking oleh nyembah dadine umam ar-rusulah yang pira-pira rasul wa amalihim lan saking oleh nglakoni umam fima ing dalam perkara balaghum kang nyampe no sopo rasul minggu maksud utawa tang nyampe no sopo rasul minggu maksud walanas ala naik dini bakal tasok teman ingsun al mursalina ing kira-kira wong sing den utus anil islah disangking oleh nyampe no walanasu sonna alihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin monggo dene bakal nyritani ingsun alih ning atase wong akeh bi ilmu ing kelan siji titenan gede pengetahuan alamat utawi nggih titenan iki lalu kepiran nggo mikene bakal nyritani ingsun ing wong akeh an ilmu saking siji pengetahuan dari siji titenan bima kelan perkara falu kang lakoni sapa ngajak yo mak wa ma kunalan ora ana sapa kita go iki nggo kabeh an ibadah rusul saking nyambakno rusul wal umamilan biro-biro umat al-khaliyati ingkang wis liwat Sima ing dalam perkara amilu kang padha nglakoni sapa ngate. Wal wasnu ta timbangan lil amali maring pira-pira ngamal. Amal ditimbang auli soha isiha utawa sing ditimbang iku sahifah utawa buku-buku amal. Dimizan yang kan siji timbangan. Lahu kang tetep ke dimizan lisanun utawa lisan wa kafatan lan kafatan. Niku napa niku dua etek-etek ya kasus yang timbangan-timbangan kama kau jenis berkoro warut jarang temuk kau pemaki hadis ini dalam hadis wal wajnu iku kainun iku tetap yaumah idin yang dalam jinani kisab ya yaumah soal terus yang dalam jinani kisab al-matur kantin sebut wawat yaumah soal yaumul kiamati jino kiamat wal wajnu yaumah idin iku al-haku iku had ayil adil terus adil sifat jadi sifat lewat ini ketidak wal wajnu paman mongkoti sabani wong sakulat iku berat apa mawazi nunggu timbang animan bilhasanat tanah ahli keafian faulaika mongkoti mongkono mongkono man gumi ulaika yu al mufrihu nabi sing bejo kase ilfa isi nabi singgang bejo kase waman di sabani wong khofat iku ringan apa mawazi nunggu piro-piro timbangani wong bisayi atlan piro-piro kaelean faulaika mongkoti mongkono mongkono man iku aladina wong ase khosiru kang lunani sopo aladina kang rugeni anfusel mengawadu ini aladina Itas iri ya, kelawan dek-dek no anfusahum, ilang nari maring rokok. Bima sebab berkoro kanu kang ono sopong ake si ayat dina klan bura berayat kita iku yang simuna iku podo jolim sopong ake. Yat hadu na dikese podo juhud, podo nopo ni. Angas kita iku podo enggak sopong ake. Ini dua terang ake ni. Suratul Araf makiyatun illa was'alhum anil qaryah. Aksaman awil khamsu ayat mi'atani wa khamsun aw situ ayat itu terus terus nak cara Imam Syafi'i sing aran tafsir niki surat surat A'raf nu termasuk Makkiyah termasuk periode Mekah sebab niku keterangannya masih seputar mujmal ya jadi dirung akan ya menyangkut mujmalil Quran ya ini disebutakan kitabun unzila ilaika falayakun fi sadrika napa harajib di Quran Muhammad niki matia lagi artinya masih periode Mekah jadi sampean bayangno era-era ketemu Abu Jahal Abu Lahab kitab iki Muhammad tak turun ning kowe sebab itu kowe ora usah kuwatir nyampe no falayakun fi sadrika harajib napa ini Kesulitan zero tiba zikro lil mu'minin ya. Kalau cerita tarah ya, sekedap jatuh sekedap. Oh ini nih cerita ini ketika Nabi pertama angsal wahyu. Niku masih tablet terbatas. Ya, ketika Nabi pertama angsal wahyu ini tabletnya masih nopo terbatas. Ini gue sing disebut wa angzir asyirotakal akrobin. Jadi yang harus didakwah itu keluarga. Sehingga hampir semua tarikh berpendapat bahwa pertama Nabi Angsal Wahyu niku terus munggah gunung beliau mendikan ya Bani Abbas, ya Bani yang Bani itu masih pakai asyirah, pakai nama keluarga, warna klan La ugni ankum minawai se'an, bahwa saya sendiri tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah, dari siksa Allah setelah Abu Jahal, Abu Lahab, kumpul sedanten termasuk Fatimah Nabi mendikan Aro'aitum, bagaimana pendapat kamu andikan saya cerita bahwa akan ada kuda atau unta yang keluar dari gunung ini? Jadi ini keluarga-keluarga ini majarobna alikan apa? Galiban. Muhammad kue cerita apa wae, aku percaya. Mergo selama ini aku ratau roh kue goroh. Majarobna alikan apa? jadikan. Saya tidak pernah nyaksikan kue goro. Kita-kita ini tidak pernah. Terus Nabi ngendikan, fa'inni nazirul lakum benati azabin jadid. Saiki hei keluargaku, kue tak kandani. Saiki aku itu jadi rasul. Sing meringat no kue benati azabin jadid. Sing meringat no kue tentang sumben wanani siksa sing banget. Nah, terus Abu Lahab muni tabban laka ya Muhammad alihada jamak tanah. Oh Muhammad dasar sial, lu kue tuwek dikumpul lo mau berkoro abis dikanda. Tabban laka ya Muhammad alihada napa jamak tanah. Muhammad itu sial lu nama. Masa kono apa, itu boleh berkoro ngono air. Terus wonten turun ayat, tabbat yada adi lahadu watab niku asal usulnya niku. Artinya secara teori sejarah, pertama agama, pertama dakwah, niku tetap dia pandang sesuatu yang irasional, yang enggak rasional, yang perlu didistakan. Mergo logikane wong ora diundang ya acara mangan untuk duit. Ono undangan kok perkara delingno pangeran akhirat. Jajal sampean sak iki bae dia ilahkan dilah. Undangan hari Senin ingat akhirat. Kira-kira sing teko lho, Saudara. Waris di misalnya undangan nyambut bupati atau nyambut pangdam ambil undangan apa eling pengiran, eling akhiran ya kita sendiri itu ya kayak budah diam-diam, jadi janggal ada undangan kok faktornya tidak eling apa? Pengiran sebab itu Nabi terus ngendikan piwai aku kudu eling. Ngelingno bahwa nanti itu ada azab pada akhirat, ono siksa, ono swarga dan sebagainya dan sebagainya. Yufa inni nadhiru lakum bainati wa azabin syadid. Bon ngoten terus. Ketika itu Nabi masih sebatas keluarga wa amzir asyirat akal akrobin. Terus ada satu periode di mana Nabi itu wajib israr bidakwah. Wajib nyembunyi no dakwah ini sing dikenal ada waktu sirron nanti ada tarah-tarah disebut apa? Ada waktu sirron dakwah secara sirri ini itu sebatas yang keluarga lah sing iman di Rasulullah adalah du'afa'ul muslimin orang-orang sing lemah sing tertindas termasuk adik Sayyidina Umar ya termasuk adik Sayyidina Umar terus termasuk menaik ke susul Bilal ini benjaman rasa lusul ini sulul Quran. Lah ketika Quran ini anti ke Quran. Ketika Quran menamakan dirinya litung dirobi bahwa Quran itu mesti berfungsi enggar. Dadak no wong ndredeg kuatir punya hebat, punya satu wibawa. Niku apa krana maknane? Apa krana sajake? Apa krana susunan kalimat yang indah? Mulai riyen zaman Nabi ngantos sama kan mau jadi misteri. Wong ora paham ngredeg maca Qur'ane pirang-pirang. Artine ra ngono dadi jimat ya napa? Pirang-pirang. Sing ora artine malah dadi sekuler ya napa? Pirang-pirang termasuk pacaran yang dalil ta'arufu ya orang diciptakan dengan saling kenal. Ya pacaran bagian bentuk dari saling apa? Kenal. Untuk dalil pacaran ujar mahasiswa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wajahanakum su'ubah wakobah ila lita'ah. Jadi tidak ada Islam menyarankan ketemu perempuan saling menghindar. Karena di Quran lita'ah nawa. Di Quran itu mulai dipleset no, sehingga dia no aliran macam-macam. Dia berkesalah dalam Quran. Sehingga dia ada yang busu warga ya nawa. Yang kok sehingga dia ada yang melebu neraka ya nawa. Quran. Nanti jadi pepatah rubah kori'in wal Quran nawa. Ya lalu. Maksud Quran tapi malah Quran nawa. Nah. Lah secara terbukti saat Sayyidina Umar sing preman di pasar Ukat, jadi Sayyidina Umar wong gagah uripe kok preman. Dene ora ra iso mangan, ra iso marung iku ngajak perang kanding ditonton wong Aceh. Kok adene menang kok opah terus lagi kelar maru. Dene ku seneng ade perang kanding kok nak entuk opah kan lebih dhuwit deh. Lah Rasulullah donga, nak preman koyo Umar masuk Islam manfaat banget. Mergo wong gerwedi. Akhirnya dungo Allahumma aizal Islam napa? Umar ya Allah muga-muga Islam jaya lewat masuke Sayyidina Dinan. Umar zaman iku dhek preman dhek gendho. Suatu saat Sayyidina Umar lan iki sing crita Quran, dia pulang dengar adiknya baca Quran. Jadi sing terkenal teng riwayat waca toha ma anzalna alikal qur'an anapa litasqa illa tadhkiratan limay yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati lula. Niku sing diromar langsung iman padahal dia enggak tahu maknanya iksa'ar rajul itu. Jadi dia tergetar oleh sajak-sajak itu. Dia adik dia mau baca itu apa itu yang diturunkan kepada Muhammad. Akhirnya Sayyidina Umar iman. Padahal dia tanpa paham persis artinya apa. Sebab itu ciri utama mukmin jadi wa iza dzikrullah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatum nabah iman. Makanya kita ini kalau bolak-balik matur, kita sebagai hafid, sebagai kufat tetap punya tradisi semaan. Tapi jangan sampai tradisi semaan itu kemudian benar-benar serono suasana wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum nabah iman. Riwayat Quran sing diturunno Allah itu Quran sing disebut Allahu nazzala ahsanal hadis kita ke mutasyabiham mata niyatak sa'irru min hujurudul ladina yaksona Allah. Quran yang diturunkan Allah itu satu Quran yang tidak diwajah itu tak sa'irru iso jadi dredek, jadi gemeter apa kulubul ladina yaksona Allah. Artinya orang-orang yang dua iman, dua khusyah. Nah, ini Quran diwajah selama khusyah itu. Ada acara pengajian itu sing dinteni sing mau iso khatamah ora pembacaan ayat suci apa Al-Qur'an iki wae seremonial lak ditinggal apa pantes ono ae dadi sono terus akhir tapi nasibe ge mun seremonial murni kok ora ketara de plus jale wong ngelem suarane apik ono ora ora ono kaitane Qur'ane cocok aku mek kori ya lebih suarane apik arep itu peristiwa Sayyidina Umar yang jadi iman. Kemudian wonten peristiwa Walid bin Muhirah, benar kan? Walid bin Muhirah itu pakar sajak, dia ahli merangkai kata-kata. Panjenengan riyen teng Arab itu kompetisi orang itu kalau balaghahnya bagus, sastranya bagus, niku diakui. Walid dikandani Abu Jahal, Walid. Jaecet nang Muhammad. Dekne kok iso ngarang untian kata sing apik iku dekne iku mergo belajar sihir. Apa belajar kelenek? Apa nyanyian-nyanyian sing setengah mantra nganti dadekne wong lali. Aku nak aku gedhe Muhammad tapi nak ngrungokno karangane dhek niku tertarik. Lha iku krana apa? Lha kuwi kan pakar sihir. Cek-cek. Pun. Walid teko ning Kanjeng Nabi dan maca Al-Qur'an. Sebagian riwayat diwaca surat Yasin, sebagian surat Tuhan. Intinya Walid itu terus komentar cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab, sak kelompok yang dari Nadwa. Jadi dulu Arab itu orang-orang terhormat pun modern, gajah perkantoran, nyorotani, balik desa, yang disebut yang tarik-tarik dari Nadwa, tempat perkumpulan. Komentari Walid malah bela Nabi. Sallallahu ma huwa kalamun bisirin wala tahanatin wa inna alaihi la halawatan wa inna alaw la muhdimu. Intinya ngelem. Itu satu untian kata yang tidak mungkin dikarang oleh seorang manusia. Itu juga tidak sihir, juga tidak klenek, tidak mantra. Itu salah kata-kata yang indah, tidak mungkin dikarang seorang manusia. Akhirnya Abu Jahal komentar, lah, gue malah katut ke sihir bisa. Ini malah katut kena jumpa jambine Muhammad, malah kena bisa. Akhirnya Walid mikir. Lah terus aku kan komentari piye. Quran itu kemungkinannya telu dari Walid. Aku terus bukan komentari piye iki sing disebut kala innahu kana li ayatina anita saruhi guru napa sauda innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa napa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbar wa astakbar faqala in hadha illa sihrun yusar in hadza illa qawlu bashar bin zaman kok asal usule Walid bin Mughirah akhir innahu fakkar wa qaddar ya bin zaman sebagai kaum santri ngerasa dosa kelebihannya musuh Islam semenjak dulu itu ahli mikir pemikir mulai zaman Walid padahal itu ada matian mulai Walid bin Mughirah jadi musuh besar Nabi zaman Tamakawi yang dipikir bakar itu Walid bin Mughirah Abu Jahal. Abu Jahal itu jeneng aslinya itu Abu Al-Khatam, bapaknya Sigma. Orang Islam keting gitu loh, kenapa? Abu Jahal. Jadi orang uang jenis Abu Jahal ni buat macam uang jenis ini dan Abu Jahal bapak kebetulan yang tak mungkin buat edin anak nama Abu Jahal. Buat jenisnya ni ada. Innahu fakkar wa qaddar fakutila tefana wa qaddar summa kutila tefa qaddar summa nazar. Orang-orang yang melawan ayat ini iku ahli pemikir. Innahu tak temne walid itu fakkar wa qaddar, dia mikir wa qaddar lan berasumsi apa serangan apa yang bisa menyudutkan Muhammad. Innahu fakkar wa qaddar fakutila tefa qaddar, dia terlaknati dengan segala pemikirannya. Walhasil terus Quran cerita summa nazar, terus dia berpikir lagi. Summa ada salah besar. Dia yang penting anti Muhammad, cember. Terus faqala in hadza illa sihru. Paling Muhammad itu mau ngelakoni sihir. In hadza illa qaulul basar. Paling kak Muhammad itu pengarang. Qaulul basar. Wah ini dan jadi pelajaran dan ini ngapal-apal Quran. Quran cerita bahwa kelebihan musuh Islam, musuh Muhammad atau musuh Quran itu pinter molak-malik ilah. Pinter menciptakan kondisi sing krono diwali ilah. Lalu mulai riyen pun pinter iki sing disebut innahu fakara napa? Waqt sing beberapa kali diulang Quran yuri duna ayat fi nur wa napa? Bi afwahihim. Mereka musuh-musuh Islam ingin membunuh Islam bi afwahihim lewat mulut-mulut mereka. Cara saiki memutar balikkan napa? Mbon. Akhirnya dirunut. Dirunut ambek Walid. Yang ini wae nak ngono komentari Muhammad iku edan. Lah kok edan piye umure dicek yo ketok aran. Dadi mulane ning gone Quran wong kafir nak ngomentari nabi iku kadang muni majnun, kadang muni sihir, kadang muni dukun. Lah carane diniru Walid bin Mughirah cerita Muhammad itu rak cili, itu rak gak dibapak. Gak dibapak, terus dia dipek anak pungut jenenge Ibnu Abi Dhamzah. Nah, ngono mulai saya itu aja ada istilah Muhammad bin Abdillah, tapi istilahnya Ibnu Abi Dhamzah, anak itu kan angon wedis. Ya kan, citranya kan konotasinya kan orang terbelakang. Jadi akhirnya Muhammad itu anaknya Ibnu Abi Kapsa, langan orang nak ngono orang terbelakang, orang terbelakang ni idiot, idiot itu mac, macunun. Bon, bon istilah nama. Lah saya ini kok pinter, lah ini jadi perkara. Saya ini kok pinter, cuci-cuci sahuran. Nene Muhammad tak ditapak ya di rumah. Lah cili, gua mendulangan neng koyunun nasroniun. Jadi kaji nabi secara geografis itu di tonggo pandi besi, tepaan orang nas, roni. Lah nabi gua akrab, ngajen tangga nih. Mulane innama yu'allimuhu basar lisanul ladhi yusiduna ilaihi a'jamiyu wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Muhammad ini bisa menikmati bergojulang pandai besi sing nasroni. Jadi saya ini jadi bisa ngarang Quran. Ini innahu fakar wa qaddar fakutila napa? Jadi wong kafir mulai riyin musuh Islam itu selalu berpikir bagaimana mencitrakan Muhammad atau Quran di sudut yang paling mudah dibohongkan. Yo mulai kabeh cerita wingi karena Muhammad tidak turunan Yahudi Nasrani sampai cerita tak niki karena Muhammad mau terima Ibnu Abi Kafsah. Muhammad diulang qayyinun Nasrani dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Walid bin Mughirah itu menjadi pakar pertama yang anti nabi lewat adu kata, adu argumen bi afwahihim. Sehingga saat nabi ngalami wahyu itu ya diputar baliknya terus nanti periode Madinah oleh tokoh-tokoh yang anti Islam. Ini ruang nontonan itu mikir berat nih. Misalnya Nasa Mansur dikomentari bukti pelintas. Padahal Nasa Mansur kan perubahan hukum yang karena maslahatnya umat. Cara bahasa saat ini kondisional. Ambek wong-wong Yahudi Nasrani delok oleh Nabi kok ora konsisten. Saiki muni A, sesuk muni B. Dari muni B, muni C. Sehingga Nasa Mansur juga menjadi awal Nabi diguncang. Lah ketika Nabi tetap diwajib nolitung dirobi wa zikrolil mu'minin. Iku kemudian Nabi dikai wahyu anyar wis amatin alaika illal balah. Kowe iku ora wajib mengimankan mereka. Kewajibane mok menyampaikan. Sampai kiamat nak wong sing ora iman tetep ora. pahami. Jadi sampean saat ini ben paham bahwa polemik pertama Quran diturunno niku pun diamati secara intelektual. Intelektual sing sepihak gini ku Nabi dikaitno masa lalu pendidikan. Jadi itu Nabi mulai alit itu diasuh Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah itu tiang kampung, tiang pedalaman. Jadi di Mekah wonten tradisinya dan sampean ngerti ini sejarah Mekah. Tokoh-tokoh itu sadar kalau anaknya di rumah di lingkungan istana itu menjadi tidak ulet. Mereka biasa urip mewah, urip panjang. Sehingga anak-anaknya itu dititipkan orang-orang pedalaman. Ya, dititipkan orang-orang apa? Dan termasuk Nabi dititipkan Halimatus Sa'diyah. Terus teng kampung ini diasuh mbek pernah bapak jenenge Kafsah. Lah mulane tiang-tiang kafir sing gedeng Nabi Muhammad ora ngisilane ora Muhammad bin Abdullah tapi Ibnu Abi Kafsah. Lah saiki mandi pemutar balian istilah niku mandi dimulai teng Walid nganti saat ini. Jadi wow, sampai nak lagi seneng wong, antengu jari khusus. Nak jari sengira seneng wong kok kelunak kelu? No. Sampai nak lagi seneng wong serius, jari ini serius. Nak jari sengira gedeng, jenisnya mencurang. Lenggir tau ya. Sampai nak dulu presiden di Sopoai, nak sing seneng darani. Beliau itu serius sekali mikir rakyat. Nak jari seneng ya, wong kok mencurang akhirnya. Itu memang kata-kata ngoten mulai nek sing Quran yuri diuna ayat fi nura wa bi afwa. Wong sing aktif jare sing seneng, wong kok aktif. Jare sing ra seneng jare wong kok ita. Ita itu. Guya-guyu jare sing seneng ramah, jare sing gedeng wong kok guya-guyu kok wong edan. Ini itu masalah betul dan Islam sekarang alami itu yuri diuna ayat fi nura wa apa? Bi afwa. Lewat mulut-mulut mereka. Sebab itu ketika ada kajian tentang poligami, ya, kalau diceritani tiang-tiang sing wartawan Islam. Ketika seorang A'adzim poligami, sebetulnya masalah poligami itu tidak masalah. A'adzim jatuh tidak masalah, hanya seorang A'adzim. Tapi ketika banyak penulisan yang menistakan poligami dan bahwa poligami benar-benar tidak masuk akal. Satu penistaan pada wanita, satu tradisi yang sangat tidak sehat. Kita ini rugi karena kebetulan yang melakukan poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika logika poligami benar-benar mokal, benar-benar jorok, itu yang tersangkanya terutama kan Nabi. Nah kita terjebak itu saat poligami itu dilakukan A'adzim, tulisan-tulisan media kemudian yang disorot tentang poligaminya saja. Apalagi oleh gerakan-gerakan feminisme, oleh anti poligami entek ngame. Kemudian kelihatan betapa tidak masuk akalnya poligami. Dan anak ditarik tersengah-engah di Rasulullah nah, itu terus yaitu biafwahi. Makanya kalau sekarang ulama-ulama Mesir itu nulis Ghazwul Fikri, sekarang itu sudah perang pemikiran itu tadi, perang pencitraan. Mereka enggak tahu persisnya bahwa yang di poligami Rasulullah itu ngomong si umur saya ketapat, suidak papat. Yang ngomongnya poligami urusan nafsu, urusan biologi. Itu sing cerita napa biafwa ini sing disebut dengan ayat kala innahu kana li ayatina anida saurhikuhu sauda innahu fakkar napa waqta innahu sadamne musuhe nabi ku fakkar iku mikir-mikir berpikir waqta lan berasumsi jadi piye supaya iso nyebutna Muhammad paham ya? Tapi tareh-tareh ngeten pun ilang ya tareh-tareh bahwa nabi mengalami perang-perang intelektual wis ilang. Ya terutama di kalangan kita, di kalangan santri. Faham ya, terus ini kalau terangkan gue nyemut-nyemut bahwa perjalanan Quran datang ke kita itu lewat proses yang panjang. Termasuk proses disaingi di pakar-pakar sastra juga. Ini terus wonten dikenal Musailamah Al-Kadzdzab. Itu wong-wong sing rebutan ngarang Quran. Itu palsukan, terus macam-macam. Tapi wong semantan gini kuawi, kalau bolak-balik matur, mukjizat Al-Qur'an, wong sing ora seneng lah itu sampai sekarang enggak bisa punya karangan yang menandingi Qur'an. Sampai enggak didono sejarah, sampai Nabi wafat itu wong kafir enggak sukses duwe karangan yang menandingi Qur'an. Musailamah Al-Kadzdzab nak ngarangu malah kacau, misal Al-Filu, Mal-Filu, Amadrik, Anabok, Mal-Filu, Lahu, Kurtumun, Tawil, Wadiluhu, Qasir. Lha iku di bareng dekne wis ngarang Quran pesenane kanca-kancane. Kowe ora budha, apa gajah, alfilu malfilu, ama adro kamal, gajah itu lahu hurtumun tawil, di belalai panjang, wadiluhu nopo kosir. Terus ekornya pendek, dari kanca-kanca. Lagi itu artinya itu piye. Maksud kemuri. Ini kalah di karangannya Muhammad. Maksudnya, nak karangannya Muhammad, alam taro tesa, ala rebu gajah. Rauh nilai sejarah, biasa bil-bil. Alam taruh ke sapa alam buka buka film ini, wah ada sejarah, jadi dia ilmiah. Sekarang kan maksudnya, iya. Kau di order-order tenang, malah karu-karuan. Itu tidak sukses. Sampai periode pakar-pakar orang Yahudi, bolak-balik Yahudi itu lebih pinter. Oh Yahudi lebih pinter ini dari orang Yahudi. Kau buin tuh nandingi karangannya Muhammad. Kau cocok-racocok karangannya Muhammad itu hebat. Kau darani Quran, si wahyu, si tangakoni, rangari tenang. Dini. Tapi kan karangan Muhammad itu buku berat. Mereka batasannya akhirat, neraka, swarga. Tandingi dia komik. Lho ini sejarah, lho ini ulang buatan kuyon, ini sejarah. Akhirnya orang Yahudi ngimpor komik ke Cina. Ini cara negara paling maju buatan Amerika dan Yahudi. Cina. Ke Cina, ke Yunani. Akhirnya ngimpor komik-komik cerita kerajaan Rien. Kerajaan zaman Rien. Kan menarik. Ya itu yang disebut Quran wa minan nasi mayyastari lahwal hadis liudillaan sabirillah wa minan nasi lah itu setengah sang manusia mantai wong ya tari kan belanja sopaman lahwal hadis yang omongan sing rano gunane tapi tujuan liudillaan sabirillah jadi di garang komik digelontor ning sahabat ning wong Islam semua tak komik ya pirang-pirang terus jarang ngaji mereka maca napa komik ya tapi saat ini Quran ditandingi raiso, setelah sinetron memang seberan deres ya. Mau gitu aja orang repot. Ya itu kan ngelan, jawabnya partai gitu kan, anak tukaran di diri. Itu tetap ya itu ya, akhirnya itu orang. Jadi nanti akhirnya Quran ditandingi sampai komik, jadi mulai rinya juga ngelesek karena sampai komik. Saat ini menang tambah kata, sampai sinetron, sampai film, sampai mainan dan sebagainya. Aku pinter orang Yahudi, jadi tahu nyewa sak musyalam al-kadab gak sukses. Akhirnya ada rumus ini, wa minan nasi mayyat tari nama lahwal hadis li billah ansabi. Jadi tujuannya mempopulerkan komik itu murni dan orang tidak belajar kita dua. Lalu lewat ayat ini pulang, nah ini peringatan yang disini kasihan moco kitab-kitab fokus yang kebutuhi bisa foto-foto. Lho kula maknane dening alim fikih niku saja akhirnya itu sadar bahwa itu hanya petualangan ilmiah. Jadi kita ya harus kembali ke Quran. Karena peristiwa ayat itu wa minan nasi itu saat Ibnu Shihab Az-Zuhri, teman-teman ngerti tarik. Beliau itu ahli hadis. Orang-orang sekelilingnya menyarankan supaya ahadis Rasulullah itu dibukukan. Karena nanti kalau tidak ada yang membukukan sunanu rasulillah wa hadisu hilang. Tapi rata-rata ulama menentang. Jangan-jangan nanti orang kalau sibuk belajar hadis melupakan kita dua. Sehingga era itu, tapi bagaimana mungkin hadis tidak ditulis kalau nanti bagaimana? Quran saja itu tetap tidak cukup. Waihat, kamu sial, waihat, waihat, waihat, kok gue sial. Sahal karena si Quran ada di sholat. Quran kan gak ngaran rama ada di sholawat misalnya nak zuhur itu patang rokaat nak ngasar patang rokaat maghrib telung rokaat subuh rong rokaat akhirnya wong sing terlalu Qurani oposisi kudu Quran ngalah deh mereka ini gulem ragilem ngaku ini Quran kan mau ngendikan wa akimu sholat nah terus lah ya sholat itu bentuk itu ya rokaat itu biro kita kan tetap butuh penjelasan sholu kamar itu muni. Sholat itu lebih sholat itu piye? Ini kan ceritanya wonten tiyang sok Quran. Soalnya jangan ngomong biar aku nak Quran. Iya, saya kita ngomong Quran berarti mau sholat. Terus piye orang sholat? Nah arah sana tuh mutasil diulah Rasul. Lillah. Akhirnya ditoleransi oleh ulama. Ya wes khusus hadis boleh. Ya itu gue menjembatani bagaimana ngerteni bagaimana sholatnya Rasulullah, zakatnya Rasulullah, waktu mau sholat, waktu zakat. Karena tentu tidak bisa kita hanya pakai Quran. Misalnya, wa'atimu sholat. Kamu sholat dengan cara apa? tentu kita butuh tanah mutasil melakukan solu kamar ayat umumnya apa? Soli. Haji juga gitu, Quran hanya cerita haji. Akhirnya hadis ditulis. Sebab itu semua sejarah hadis mengatakan pertama yang punya ide penulisan hadis dimulai Imam Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Terus kemudian ada Bukhari, ada Muslim. Nah, bagi tradisi hadis, ulama-ulama besar, kados Sufyan Ats-Tsauri, kados Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya itu tidak mau, ngarang fikih itu tidak mau. Takut istighalun nas an kitabillah, masih takut nanti manusia sibuk tidak belajar Quran. Sama orang percaya ketok tangan bu, Imam Syafi'i itu ngarang fikih. Salah orang fikih sama anak ragu, ngulur utau siang fikih tenangan. Imam Syafi'i itu tidak pernah ngarang fikih. Imam Malik juga tidak pernah. Imam Malik banyak ngarang muwatta. Ahmad bin Hanbal dia namun tidak ada tulisan Musnad sinten Ahmad. Itu semuanya tentang hadis. Imam Syafi'i sebagai pakar hadis, beliau istikhrajul ahkam minal hadis. Di beliau itu hanya beristihad mengeluarkan hukum fikih dari hadis. Imam Syafi'i tidak ada Musnad Syafi'i. Lah saat beliau istimbat, maknanya istikhrajul dalil, gimana cara ngambil dalil dari hadis, proses istimbat Imam Syafi'i itu disekseni murid-muridnya. Termasuk Imam Muzani, Imam Buwaiti, Imam Rabi' bin As. Nah, proses ini terus kemudian tahunan puluhan tahun menjelma jadi kitab umum. Jadi orang kok beliau ngarang, kok sengarang mungkin. Malah ini nanti ini kitab-kitab putih, Kola fil Muzani, Kola fil Buwaiti. Intinya mereka masih anti, nulis penulisan ilmiah itu masih anti, takut menyibukkan manusia angkita bila. Saat ini buat orang macam mu'in ngelotok, Rabu Jalim ngelotok, macam Quran roh. Dalil Quran ya roh. Udah dalil fakir yang belesek-belesek ngerti. Ini aku buat tenang, soal tradisi itu tidak sehat, tidak boleh. Mau mau ngalim fakir tenang, ya tidak berapal Quran. Tahu ya Quran, lu yang ngalim timbang fakir. Dan nak orang iso kabeh itu, ya minang lah yang utama. Itu tidak bisa begitu. Karena itu ya tradisinya Yahudi. Mayat bayi nawalah wal hadis. Akhirnya terjadi kayak ini. Mazhabah mukhtalifah. Terjadi mazhab semua macam-macam. Itu sudah dipengaruhi oleh fantasi ilmiah. Jadi tidak ilmiah, fantasi ilmiah. Misalnya yang dicontoh-contohkan oleh ulama. Karena kita terjebak begitu misalnya. Nabi itu hanya ngedikan misalnya al-halalu bayinun wal-haramu bayinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ketika Nabi ngedikan al-halalu bayin, orang-orang tertentu bilang halal itu ya dagang yang enggak, yang jujur, yang enggak menipu. Wal-haramu bayin ya misalnya nyolong, penjahat dan sebagainya. Dan terus saya pertanyaan nih, ketika akad sah tapi orang lain misalnya fuduli maklar. Terus kita mu'in darani be'ul fuduli lesa bisi khatin. Adole maklar rasa. Orang melok duwe kok melok nentok no jimblai rego. Ketika diarani fuduli juga sarak repot. Wong singurite kok maklaran birang. Birang-birang. Wah akhirnya fakir-fakir mudir tentang lelak ngono uang reso jadi maklar. Yusir lah ya maklar. Wakil. Lelak wakil sah cara Islam. Ya akhirnya itu dari kalau fakir saya ini bunga haram, ini bagi hasil barai. Tapi itu sebenarnya pakai mesin sila, fakir mesti gentur-gentur, karena hukum mesti akal-akalan. Zaman diarani fuduli maklari urasa, mergo laisa bimustarin wala baiin. Ini jenis fuduli, uang yang posisi ini orang mustari, ya rata. Makanya ini mungkin ditulis wala yasihu bi'ul fuduli, uang luwiyah. Ya tak bisa iki uang gagakan yang mesti lewat nopo maklar. Saya ini maklar di lebok no bensah di lebok no kategori was wakil. Ya foto riba bensah di kategori no bagi nopo hasil. Lu penak lah. Supaya Islam itu tulis syariat yang gede uangnya jilbabi gak ada gampang oleh kok repot. Oh masalah betul itu tadi. Memang kalau sudah fakir itu mau istikhrajul ahkam. Ini yang rara fakir benar. Itu hanya proses pencarian hukum yang diambil dari pemahaman terhadap hadis. Lah pemahaman terhadap hadis itu mesti ngalami masalah. Cara bahasa intelektual ngalami subjektivitas. Misalnya nyatakan ini yang terjadi antara Imam Syafi'i, Imam Malik. Misalnya Nabi Dawud nyatakan. Atau Quran saja yang populer. Orang yang melanggar saat haji. Di saat haji melakukan pelanggaran. Fasiyamu salah satu ayamin fil haji. Wasab atin nabu iza. Segampangannya termasuk kasaroh itu poso pitung dino. Iza rojatum nalikani mulai sirokabe. Mulai. Jadi Imam Syafi'i ulama sing ketat-ketat kafarae poso pitung dino misalnya wong Indonesia ya wis mulai ke Indonesia. Nah jadi Abu Hanifah ulama yo yo ora sanggup wis metu ka Mekah utawa wis bali kanan ya wis mulai. Sing bener dia padha bener. Kowe nak mertamu ning Jakarta, iku jare sing mbok tamoni asal wis mungkur jenenge wis mulai. Tapi nak jare bojo mah kalau rong tok mah urung diarani mulai. Lah iki perkara ta ngono. Sampai bertamu di Jakarta, bagi sahibul bait atau sampai mungkur, sudah balik kanan, ditakoi. Rukin nanti, sudah pulang, barusan pulang. Jadi kata orang buju ini, belum pulang. Ya, Quran mengendikan, tidak harus jatuh, nalikan itu mulai, ini mulai itu ganti. Ya, perkara kan? Maksudnya mulai itu di? Ya foto salat di mana? Kue nak salat tu nganggo pakai yang sing paling gua suka. Ila wong Turki senang ni jas-jasan. Dia nak salat nanti saya gua lama Turki dia jas-jasan dari mana? Mereka gua pakaian paling terhur. Wong sarungan ni pakaian pemalas. Lea maling ya senang ni sarungan. Wong garnyabu turunin gerdu kalah gerdu sarungan. Iya betul. Simbol kemalasan. Mulanya ulama-ulama Turki, sekolah buat pakai sarung, itu kan orang males. Rekulah itu sering ketemu ulama-ulama itu, orang ulama itu menurut tengah sih nyoal. Wong sekolah kok pakai aneh ngono, gak ngergani ibadah. Itu kan si Arul Kuslan, jadi si Arul wong males. Mereka mendelok datang Turki, itu ngudi-ngudi, wong Islam gak sholat, gua gaga-gaga. Ya celah anak-anak, nganggur gas, kumeran, sholat. Mereka tarif sholat mulai khudu zina takum ngagu zina ngagu pakaian sing sifatnya peka peka ya dari orang kaya kiai desa terus kanjingannya orang bener Allah itu udah gila itu kan sarongnya ngeper di mani dewe di mani dewe di komati dewe itu ya itu tadi kalau sudah peka itu bisa masalah. Akhirnya ulama itu sampai sekarang begitu. Wali Songo kali Joko milih pakaian ala Jawa. Wong tidak ada pakem cara berpakaian sholat. Wong Turki ngoten iku tetap celananan dasinan dia sholat. Orang Mesir punya gaya yang lain, orang Nigeria punya gaya yang lain. Lah sing repot nak sholat nganggo teori salah. Kuwi sing repot teng masjid Cina iku ana sholat cuma gedhe metan dadi mungkuri Ka'bah. Mungkuri napa? Ini aku buat penemu, buat pakar salah, buat panjang tersesat orang-orang. Ini aku kan sejarah ini, usaha ini juga mau dirubah betul. Tapi sudah disarankan oleh Rabbututul Alam Islam untuk dirubah. Ya alasannya bumi kan bulat-bulat. Jadi ya, nak menisan balik kanan tidak apa-apa. Jadi misalnya ngulang, kok macam ngalor keliru. Nak balik kanan tetap boleh kabar. Mereka bumi. Ini ya Allah, masjid yang Cina. Ini aku jajan ini. Jadi kalau cerita Abu Nawas, Abu Nawas dikandani omamu kemalingan. Lah malingnya Melayu di ngulon. Sing tak tahu pakar astronomi, dia ini Melayu ngetan. Lu kok tak ada ini Melayu ngulon kok omamu Melayu ngetan. Jari ini bumi bulat. Gua gak ketemu. Om jari bumi apa? Bulat. Lah ini mau repot, tak mau untuk masalah sepenuhnya. Mulanya nganti saat ini jadi masalah. Ini cerita serius ilmiah. Saat ini jadi masalah. Imam Syafi'i dinyatakan. Dalam hal ini mazhab Syafi'i tidak bisa diikuti. Ketika Imam Syafi'i berpendapat orang wajib istiqbalul qiblah. Itu harus ainul Ka'bah. Itu ditentang betul oleh mazhab Hanafi Hambali sampai sekarang. Akhirnya ashabi Syafi'i merevisi. Merevisi artinya sholat itu wajib madhab Ka'bah ketika di depan Ka'bah. Ketika jauh hanya nahwal Ka'bah. Ini disebut di Quran, nahwal masjidil. Arah itu. Karena kalau betul ke Aidil Ka'bah, sholat yang saat dunia mesti rasa. Lompi. Lalu saya sebut bicaranya. Taruh saja kalau Ka'bah itu luasnya 40 meter persegi. Atau taruh saja sebuah gampang 10 meter. Kalau luas Ka'bah taruh saja 40 meter atau 10 meter. Berarti bentuk masjid satu dunia hanya 10 meter. Karena kalau sop melebih 10 meter, mesti orang madep Ka'bah. Lah kalau kali sekian negara, pura beda negara. Jadi sholat yang biduan, saya madem Mesir, madem Meksiko. Jadi niat madem Ka'bah, malah madem Ikolio Bakeng, Fir'aun. Iya, kalau selisih 1 meter kali sekian negara, bisa kamu bayangkan kan? Bisa beda negara kan? Sebab itu madem Ka'bah, madem di. Akhirnya Abu Hanifah, ya madem Ka'bah, soalnya kira-kira madem negara Mekah. Nah. Kan sakit dihitung dong, misalnya ini penting besarnya. Kalau Ka'bah misalnya luasnya 40 meter, logikanya berarti semua sop atau bentuk masjid nggak boleh melebihi 40 meter. Karena nanti punya akibat tambah luas, tambah nggak macet. Tak ada, apalagi kalau jauh. Malah jumlahnya bisa beribu-ribu kilo melencengnya. Ini betul. Akhirnya cara peti ulama berpendapat, yang penting madhab ngulon. Sebab itu masjid-masjid, ini kalau cerita ilmiah. Masjid zaman Mbah Ahmad Dahlan, zaman Mbah Hasyim Asy'ari, itu asal masjid ngulon. Masjid zaman era keraton, kata zaman Sultan Agung pertama, itu asal masjid ngulon. Ketika ilmu falak ditemukan secara besar-besaran, termasuk ditemukan Yauma Rasdil Qiblah, bisa dihitung secara falak, kan sakit bagaimana dihitung secara apa? Falak. Sakit banget bang, misalnya Ardul Jalat Mekah niku pirang derajat, Indonesia pirang derajat, kan sakit dihitung tiap tahun entah dua kali, entah tiga kali itu kan sakit dihitung, ya Maros Dilbet, tetap tanggal sekian, jam sekian, matahari tetap di atas kak, gak berarti semua bayangan menuju kak, kan sakit dihitung secara salah. Akhirnya masjid di Indonesia ketika era Ahmad Dahlan, Mbak Hasyim Asy'ari, di modern, nah, yaitu kudu madhab Ainul Ka'bah, yaitu lewat teori salat, Yauma Rasdil Qiblah. Lah berhubung rubah no masjid iku tadyik nyo-nyo akhirnya Soviet kok sing diring no. Paham ya? Gratis tapi tetap madhep Qiblah. Kados masjid teng Kauman teng Budi-Budi no tentang Kudus. Itu sejarahnya begitu. Tapi zaman era Sultan Agung wali-wali dia enggak salah. Enggak salahnya kalau madhep Hanafi lainnya pokoknya sementing madhep Mekah. Mereka nak nuruti fikih fanatik, mestinya luas masjid juga tidak boleh melebihi luas Ka'bah. Mereka kena terlalu fikih nama-nama yang keliru, asal usulnya bulat nih. Faham ya? Terus itu jadi apa? Jadi itu prosesnya panjang. Kenapa orang zaman itu lama-lama besar tidak ngarang fikih? Karena takut orang tidak belajar kita dulu. Tapi saat ini buat wong Islam Quran rapati hafal. Kitab fikih ngelotok, buku-buku umum ngelotok, berita ngelotok. Tapi kadang ayat apa tentang dirinya sendiri aja dia tidak tahu. Itu kan ngeri. Misalnya kita punya masalah. Jadi nasihat Quran kan ya sederhana. Watawan sobi haki, watawan sobi sober. Misalnya berwasiat kebenaran, kesabaran, urip ya damai. Tapi dia pakai teorinya sendiri. Orang kalau diinjak-injak kok tidak balas itu gimana? Harga diri kok bikin. Itu kan teori mudi, Quran orang-orang teori ini. Itu kan repot, ya itu kan sudah kelamaan tidak hafal Quran, kelamaan tidak tertanam ayat-ayat Quran di hatinya. Dia tidak termasuk ayat orang yang lebih menengah, bahwa ayatun bayinatun fi suduri ladina utul ilm. Ya, akhirnya jadi ini ngerti ini. Permasalahan-permasalahan fikih sudah meluas, sementara orang sudah tidak kembali kepada kitab tua. Ya contohnya wau kasus masalah kiblat, kasus masalah WhatsApp paten idaru jatum, kasus masalah makanan. Makanan wak doyek sekali kita. Gara-gara jatum Syafi'i begitu haram, kabeh haram. Wah ya bareng kabeh haram, sing halal kena flu burung ya kan malah repot kan. Kosmetik di ngoten. Kita ngaji fakir, sing ono alkohol lu hukum ini. Jadi setiap kosmetik ngaku kadar alkohol. Alkohol hukum ini, jadi boleh ini semprit tiap minuman tertera kadar alkohol sekian. Dan sawangan itu nak sing sangking degan gitu. Sawangan ini nak gawe ini wong diso sing sangking nopo nih bu. Tak tenggian kulo namine toa nih lo. sawangane nak tuwa iku haram tenan, tapi nak sepri dikemas api sawangane halal gampang budune wong Islam disebut. Padahal kode-kode tertera mengandung alkohol, tapi sepri rapi, kiai ngombe sawangane ora mabuk, tapi nak ngombe tuwa sawangane kiai napa? Mabuk. Padahal ya kode-kode mengandung racun, mengandung napa alkohol. Disebut nak budune wong Islam. Itu ada lucunya itu tadi. Kenapa yang alkohol yang diragi di toak sama ngari harami tenanan nah ini sprit, mau dia tertentu yang nekat gak ngebeda kok sprit, nah dia jadi ini pun burun standar sama ngari ya islami artinya gak ada masalah, tapi nak misalnya ngebeda toak lho gue biasa dengan Duban itu terkenal toak ini balik mana terkenal toak dengan Duban gue biasa kadang di ngebeda gitu biasa ya tak kok ilegu jelas mana ngebeda toak tapi yang aku ngebeda gue tegan oleh orang toak lah nanti dia agak mabuk, jadi orang mabuk kalau dia ngambil sprit. Lah kenapa nak alkohol di sprit ya? Padahal tertera resmi, ngandung apa? Kue radar ini haram lagi ada haram. Ya kita ini ya, itu akal-akal orang Yahudi. Orang Yahudi itu ya begitu itu mulai dulu. Ketika nandingi Quran tidak bisa secara sastranya, usah tak tandingi, usah karuan keliru. Orang yang pakari saja, orang ngaran gak karu-karuan. Usah lama gajak, no? Alfilu malfi, wa ma'adrotan, apa? Nalfil lahu kurtumun tawil, wa zilhu, apa? Kusir, maunya apa? Akhirnya ditandingi, kalian wa minan nasi, mayas lari, lahwal. Ya, yang saat ini, ngambil saat ini, mandi. Lalu gitu, orang itu mudah polemik. Tentang buku-buku besar, tentang buku-buku bestseller. Tapi semua polemik itu apa artinya untuk Islam? Apa untungnya bagi Islam? Sementara Quran sudah tidak pernah dipolemikkan, tidak pernah didiskusikan. Ada misalnya adu polemik tentang tokoh siapa, adu polemik tentang menafsirkan ayat apa, itu kan sumbut. Sehingga terbiasa dengan polemik-polemik Quran ini tidak. Tentang buku, buku bestseller diperdebatkan, artinya apa? Sambil itu masuk nih ngono, wa minan nasi nopo mayas tari. Akhirnya sahabat gitu belajar komik nih wong. Cerita tentang Titu, cerita tentang Cleopatra, Pangeran Faroe dan sebagainya. Bro. Wah, akhirnya dorang ngaji. Dan Nabi ngerti, kok dorang ngaji itu nih di. Domas komik ya Rasulullah nih gue terus. Saya kita di sinetron nih gue. Lebih itu kan sama dulu, tenggene Asbab bin Nuzul, teng Luba bin Nukul. Mau kita kitab-kitab Asbab bin Nuzul itu, asal usulnya wa minan nasi ma yasari lawal hadis orang Yahudi itu kepengen wong Islam ke istilal di kitabillah terus Allah duka negone jus silikur itu diterang awalam yakfihim anna anjalna alikal kitab dan Islam apa? Alaihi kok ijek butuh komik, ijek butuh buku-buku impor apa gak cukup Quran sing tak turun itu ya gue sinau Quran telung puluh jus ngadi kiyu ngadi tua gak ngalim-ngalim artinya kan ya iso puas. Apa kowe puas apa Al-Qur'an terus ngalim saiki sampe butuh kitab liya. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba wa yuslana wa 'alaihim. Pon itu tadi iki njenengan paham kenapa silsilah Qur'an didustakan itu tidak bisa, tapi ditandingi supaya orang Islam tidak belajar Qur'an dubi bisa. Namun kula terusaken ya terus ini gumun ayat wa minan nasi mayasari lawa lawal hadis. Walapat makan nakum lan teman-teman nempat lo insun kum insirat ada ya bani Adam ahi bani Adam fil ardi ing dalam bumi. Wajah Allah lan gawe sapa insun lakum maring sirat ada fiha ing dalam arat ma Aisha ing piro-piro sebab pengupo jiwa sebab penguripan bilia iklawan ya asbab dan mesti bilia ini mergi wonten kiro asing ma Aisha jadi buatan ngangge ya tapi ngangge Hamzah bilia iklan ya asbab dan tegese piro-piro sebab kai sunah kang urip sira kabeh fiha kelan asbab utawa dawuh ma'ayis jamu ma'isat niku jamae lafat ma'isa qali lamma tasturun qali lamma sithik banget litak kidil kila krana nau kidil atas turun syukur sira kabeh ala dalik ngatasi mengkono-mengkono kabeh walakat kholak nakum lan teman-teman gawe sapa ingsun kumeng sira kabeh ya bakum teks bapak sira kabeh ada ma'at cuma sewarna kumeng kono ning gambar sapa ingsun kumeng sira kabeh sewarna teks gambar sapa ingsun duwe adam aw antum utawa gambar sirotase sidori ing dalam negeri Adam. Tumakul namun kono li ngucap ing sendil malaikat maring malaikat usjidu li Adam. Usjidu suji to sirotase li Adam maring Adam. Suji datakhiyatin kelawan sujud penghormatan bilin sinak kelawan dilu. maksudnya buatan kabeh sujud sholat ini sepoknya kabeh kata sujud sa'liannya Allah itu artinya buatan sujud kabeh sujud sholat mau sekedar di lu sila kelawan dinggu fasa jadu mengkobodoh sujud sama malaikat ila iblis kecuali iblis abel jin jadi bapak-bapak jin karena ada sopok iblis sebenar malaikat ada antaranya malaikat lam yakun orang sopok iblis ini nasa jidin setengah sangi wong sing sujud kabeh kalau dewa sopok Allah ta'ala mau teopo iku mana ngalang-ngalangnya apa maka ing siro Allah terjidak yang tau sujud siro lau telah iza idatun iza idat it amar duka nalikane perintah ing sun ka ing siro eh kina amar duka kalau ngucap sopok iblis anau te ing sun ukhurun luwe ape minggu tinimbang Adam kalau kani damal panjenengan ni ing sun minari sangin rokok wakulah kalu ulang gawe panjenengan lu ing Adam minti dan sangin lemah kula luwe terhormat, kula materi ini sangking geni, jenengan sangking nopo iblis. Kula materi ini sangking geni, iblis. Sinten Adam, terima sangking nopo tanah, mintinin. Wakola kalan damel panjenengan buing Adam, mintinin sangking lemah. Kula dawa sopwa Allah ta'ala fahbit minha. Mongko meduna siro minha sangking jana imina jana. Terus wakila minha samawat. Sama yakunu laka. Mongko ora sayik jelaka kedisir iblis antata kabar, yento angkuh siro. Fiha ing dalam jannah. Fasrus mongko medua siro minha sangking jannah. Inna kasatem li siro yuna solirin setengah sangi wong sing ino kabe. Izzali dan teksi wong sing ino kabe. Kola matur sopa iblis angdir kola aturi ngantaini ngedai penundaan panjinan ni ingsun. Akhir. Tegesi ngasir no panjinan ni ingsun ilayom yubadun marim gino den tangan no sopa menuso ayin nas teksi menuso. Kola ngucap kola dawu sopa Allah inna kasatem li siro yuna minal muzorin. Iku setengah sangi wong sing didai penundaan. Wafi ayatin ukhro ilayau mil wabdil maklum. Maring dino sing den tentono. Ewakan nafotil ula tegese waktu tiupan sing pertama. Korang ucap sopa iblis. Fadima aku itani. Mongko sebab oleh nyesatno panjinan ni ingsun. Ebi huwa ika tegese sebab oleh nyesatno panjinan lima ni ingsun. Wadra'u tiba ilil kosami krono kosami. Wajahu tijabu kosam nginilah akhul ganna lagu musirot wakal mustaqim. Lepinnya bakal nunggani ingsun. Lagu maring bani Adam ili bani Adam sirotaka ing dalan panjenengan al-mustaqim ingkang jejek. Ayi ala torek tegesi ngatasi dalan al-musil ingkang nyampe no ilai kamarin panjenengan. Semala atian lagu mongkonuli nakani ingsun yuming bani Adam mimpi ini aidihim sangking antara ni ngarep-ngarepi bani Adam amin khuldihim. Langsangin guri-gurine bani Adam ma'an iman ini langsangin arah tangane arah kanan wan sama ini langsangin arah kiwa emin kuli jihadin dikese sangking saben-saben arah fa'amna uhumong konyega yang sunrumin bani Adam ansulugi sangking ngambah dalan kola dawa sopo ibn Abbas wala statiu lan ora kuasa sopo iblis ayak dia ingin tonekani sopo iblis min fokihin sangking arah duri bani Adam li alaya kula supaya orang ngalang-ngalangi sopa iblis benar abdi yang dimantaran ikawulah wa benar rahmatillah dan yang dimantaran rahmatya Allah Ta'ala wala tajidulah orang bakal medui panjenengan aksaruhum yang aki-aki bani Adam orang jinan ketui sadirin ahali wong sing syukur kata mu'mini natik seingkang mu'min kata wala dawa sopa Allah ini kalau terang lah kembali dengan terangan wawah menyangkut Quran ya. Kemudian termasuk Quran adalah cerita ya. Cerita diusiri iblis saking suaraku. Ya Quran mau cerita, iblis itu bodoh Adam, terus Adam melanggar. Berhubung Adam melanggar, Adam diusir saking suaraku. Setan itu bisa diusir saking suaraku. Ketika Quran hanya cerita gitu, ya hanya sampai situ. Kemudian ketika era tabiin, era Hasan Basri, sing duwe murid cerdas jenenge Wasil bin Atok. Itu kalau masalah-masalah teologi ini aku Mu'tazilah berpendapat jannah ning kono sing dimaksud perkebunan jadi Nabi Adam tahu manggon daerah sing kebun sing rimbun, sing apik berhubung Allah duka diusir lha iku maksudnya piye kira-kira ning India terus diusir ning Mekah ke India itu subur diusir ke Mekah napa? Kersa ahli sunnah ora terima ya ora iso aku tenan itu ning ndi Jurarau, di urusan ini bawa alam. Di sini kan paling pintar muni bawa udah bok alam. Wih, pokok aku dong. Orang terus India tidak tunggu di Mekah. Yang nggak di sana juga perkara. Pokoknya anggar Quran itu difekeh, no, di teologi, no, di kelompok-kelompok tertentu, mesti masalah, itu tadi. Manusia tentu punya fantasi, lah fantasi ini manusia semacam-macam. Gitu dong, gitu. Orang sampai yang di situ lahir kok neng angkasa luar kono, neng antariksa, bisa lahir di dua pesawat ya. Kira-kira darah ini bumi itu langit tau lah. Langit dong, sampai yang dua pesawat itu gulak dua, ya langit bisa gitu dong. Langit. Berhubung lahir di bumi, bumi yang bogol ini, di dua dua itu langit. Sampai saya ini anggota teori salah. Isowanya sampai saya ini posisi ini ngisar, menggara teori salah, anggir bengi, mereka ini, ngisar. Tak bulat-bulat kan. Mulanya memang Fakhrul Razi ditakoi. Ini ilmu kelas tinggi, tapi ditakoi Fakhrul Razi. Nah mana nih Quran itu nganggu ilmu falak apa ilmu sawangane? Ya kadang sawangane, ya kadang nganggu ilmu falak. Ya. Maksudnya ilmu sawangane itu biar. Quran itu kan biaya bahasa. Lah bahasa itu kan mengacu sawangane. Ini rukun benar tidak salah faham. Misalnya begini. Ahli salak sekalipun, ini aku nak muni ya tolak atis samsu. Matahari Enggak ketika matahari terbenam, ahli salak lah yang muni goro batis samsu. Matahari terbenam. Padahal secara teori astronomi, teori salak tidak ada tenggelam, juga tidak ada terbit. Karena kita berputar di bumi, efek dari putaran itu kita kadang madep matahari, kadang ngungkuri matahari. Pas madep matahari jenenge rino, pas ngungkuri matahari jenenge bung. Lah mestine ora ana tolak ati samsu, ora bati samsu mestine ngene. Aku lagi ra madep srengenge, mulane aku ning bengi. Madep srengenge mulane ning rino. Begitu seterusnya. Lah saiki ketika Nabi Adam diturunno saka langit, iyan wakilan maksudnya langit itu terus piye? Itu masalah-masalah yang bisa memecahkan zaman era ulama Fakhrul Razi. Mulanya zaman ngaji tafsir Qola Razi. Imam Razi itu pertama ulama sih mentradisikan menjawab masalah-masalah falakiyah. Karena Quran itu ngakui teori astronomi, teori falakiyah. Ini yang disebut waladhi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu ada tersini nanamu wal hisab. Allah Ta'ala itu menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Kabeh itu dua manazil, dua posisi tertentu. Itu supaya aku bisa nitani di ta'alamu ada di sini, nanowo. Supaya kamu punya perhitungan yang tepat. Ini dan santri-santri ngerti bahwa saat kita raih sofala itu sebenarnya ya kriminal. Mereka sofala itu satu ilmu yang diajar Al-Quran, yang diakui Quran. Tapi kita tidak mau belajar malah. Ya mereka mau belajar sabar di era koruan. Mereka sabar itu kan kita marah terus senang kalau nasihat sabar. Wes rada duit malah kan mikir salah kan marah ngeluh kan. Mulane ayat Quran podo-podo ayat angger sing ayat sain gak populer ning pondok. Populer ning kampus. Ning kampus malian ayat sabar gak populer. Mereka mereka seneng dinamis. Ayat salah populer. Di nak pondok ayat sabar populer. Nah, ning kampus ayat-ayat sain populer, kata tulisan-tulisan Harun Yahya dan sebagainya itu populer tentang buaya, tentang sain. Jadi kalau tak cerita, karena sain ini yang penting, teknologi itu tidak penting, teknologi itu hanya menghasilkan misalnya mesin berputar. Itu saja teknologi pesawat atau mobil paling hanya menghasilkan mobil berputar, pesawat berputar, terus bisa terbang. Nanti yang bisa mandi itu ilmu, sain, pengetahuan. Ini disebut waladhi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura. Sama tak ceritani, zaman Imam Khawarizmi, zaman Al-Jabbar. Ini kumpul sakit, misalnya ini, sistem Nabi Isa di pesawat. Itu yang bantu tidak teknologi, tapi pengetahuan. Kan sakit dihitung, bang. Garis bujur bintang di Irak itu berapa? Mekah berapa? Jogja berapa? Jadi kalau pesawat terbang dari Jogja, berarti dari garis bintang berapa? Nanti turun di Jakarta di garis bintang berapa? Berarti yang atur sistem Nabi Isa adalah ilmu pengetahuan. Sebab itu ya Umar Abdi Qiblat sakit diketahui saking bidian ini sakit, saking Qiblat sakit. Urbi balat Mekah itu sekian, posisinya dengan matahari sekian. Berarti pas tanggal sekian matahari persis di atas Ka'bah. Nah, persis di atas Ka'bah berarti bayangan yang di sini berarti semuanya menghadap ke Ka'bah. Ibu jenenge li ta'lamu ada di sini nanapa? Walis. Yang nelayan di ngoten, wabin nasmihum yahdadun, wa'alamat, wabin nasmihum yahdadun. Orang di tengah laut itu tidak punya navigasi, tapi ketika ngata lo sistem perbintangan, dia bisa tahu nah iku ning lor utawa ning kidul. Iki ben koyo rugen barang pun gelem ngaji. Senengane santri belajar sabar tawakal. Ya itu memang termasuk Quran, itu termasuk Quran juga bicara sain, ilmu pengetahuan. Itu bisa itu. Kalau di sini tafsir Munir itu khatam itu khusus yang tentang falak. Karena kalau falak yang ditafsirkan di Quran itu lebih gampang. Di bangkaman belajar spesial falak atau Abdurrusul falak ya, itu membantu sekali. Jadi teknologi itu hanya bantu mesinnya bisa bergerak. Tapi setelah itu dipandu sains pengetahuan. Itu tadi misalnya pesawat navigasinya ini di bujur bintang berapa. Makanya kayak peluru kendali itu bisa karena misalnya dari Amerika itu bujur bintang berapa nanti dicebokno ning bujur bintang berapa. Pesawat juga gitu. Lah kita sekarang juga bisa ngitung. Sekarang di Mekah itu jam berapa? Terus posisi matahari di mana? Sehingga apa itu penetapan kiblat itu sakit ditentokno sing disebut ya marofil napa? Kiblat ning kalender-kalender rawon. Bisa dihitung. Iku jenenge li ta'lamu ada di sini napa? Walisa. Ya sebab itu Quran ketika cerita Ashabul Kahfi itu istilahnya ketara nak pakar falak. Wala bisu fi kahfihim salah kami atin sinina. Itu diterus lah wasdadi apa? Bisa. Karena falak niku mengacu pada Komariah atau Samsiah. Ya, jadi kalender sandunya mau mengacu loro nak arah Komariah, Samsiah. Komariah lebih cepat. Selesainya kalender lebih cepat karena Komariah bisa 29, tidak bisa 31. Dia tuh tanggalan bulan bisa 29 dan bahkan sering tidak bisa 31. Sementara tanggalan umum sering 30, ya kadang 30 siji tanggalan Samsiah. Iku dihitung nak tiap tahunnya rata-rata kacek dirang dino. Telulat ngomong-ngomong gitu. Itu kali 300 tahun jadi ini tangan tahun. Malah ini Quran orang muni salah tanya atin sininya tapi ditambahi wasdadu. Itu dihitung perbandingan Komariah kalian kan. Sama dulu tentang tafsir Munir. Tapi ilmu ini sudah mati. Ya mati ini kena apa ya? Ilmu Quran sini kan mati. Ngapain susah-susah mikir gitu itu tadi. Kena rugen ngaji, kon tawakal cocok, kon sabar itu kan terus. Ya itu mah bagian dari Quran, tapi tidak boleh Quran terus ilmunya dimatikan. Hanya karena kita tidak tahu atau tidak ingin tahu. Ya, ketika Barat maju, Eropa maju, wong Islam kecolongan. Padahal dulu majunya Barat itu pertengahan Eropa ketika Andalusia dikuasai Islam itu karena ilmu Islam termasuk. Ya Quran itu. Sama tak kalau pakar-pakar tentang Barat. Satu-satunya kitab suci yang ngomong sain ya Quran itu. Di Injil tidak ada cerita tentang wala di jala samsa dia awal komar nura wakot darah guna apa? Mana zila di ta'lamu ada ke sini nana apa? Tidak ada. Injil itu soalnya keterangan itu cinta damai, damai kasih. Nanti tabuk bibi kanan kayak nanti kiri. Nanti nasihatnya, nanti bisa ya menengahnya. Gitu. Kalau Quran tidak ada. Tapi orang ini seorang Islam dia tidak ada belajar. Gitu kan. Ya sing kapite bisa ya belajar. Lu kan perkara. Lan kula ngaji teng mriki cocok ra cocok pokoke kula nu kampanye, kampanye ilmu Quran yang semestinya termasuk ilmu falak. Karena sains ini menolong sekali itu tadi sistem navigasi pesawat atau sistem napa jenenge pertanian itu ngantung ilmu falak. Sama tak kok pakar falak gak ngerti iki musim kemarau, musim ndak saged dihitung to. Ketika bulan ini masuk musim bahkan gerhana itu bisa dihitung detail. Gitu deh, sama kan dihitung kalender-kalender. Malah ini ada orang kok salah lera percaya hisap ya teman keliru ini. Mana ada ngitung dino, ngitung kalender. Gerhana saja bisa detail. Gitu deh, misalnya jam songol kok gerhana. Gerhana dimulai jam 9 lebih 10 menit. Di kemiringan selatan. Luas gerhana sekian inci. Lama gerhana sekian menit. Itu rata-rata benar apa enggak? Benar kan? Padahal ngitungnya setahun sebelumnya. Ngitungnya setahun. Gitu, misalnya dari kalender 2009, itu kudu menyelesaikan kalender 2008. Jadi 2009 sama itu pun sakit digarap. Itu sakit nebak, detailnya gerak. Gerhana. Ya percaya. Anggir sana ada kalender, gambarnya gerhana. Enggak sholat gerhana. Tuh. Tapi kenapa? Anggir siji sama, kayak gede-gede rapor. Terkoreksi bisa jadi syaratnya kudu ru'yah kemarin kena wong belah terakum ru'yah gintel kaya NU Jawa Timur Dan itu ketuaan itu kocok pula jadi tak. Wah kalau yang ngerasa dosa itu sebagai pengeran dia bisa percaya bingung belah. Ya yang ngerasa dosa sekarang itu bintu barang. Itu masalah betul. Sebetulnya cara petikannya ini ada hadis bahwa sumu liru yati wa abdiru liru yati. Orang itu harus puasa saat melihat rembulan. Tapi masalah yang terjadi kemudian saat yang merasa melihat, mengklaim melihat itu tidak ahli ru'yah, tidak orang sing memenuhi syarat ru'yah. Ya itu kali kalau ngeten, kue nak ana wong tiba tulungi, tapi urusannya kue dewi ya pincang. Ya suwe nak wong tiba kon tulungi, lah kue dewi ya pincang. Nak ana ngara dalan di dono, urusannya kue dewi pincang. Mulai dengan sarah-sarah hadis terang lo. Maksudnya sumuli ru'yati, orang itu puasa karena ru'yah, ya ru'yahnya ahlu ru'yah. Ru'yahnya yang bakar ru'yah. Ya kemarin kan janggal. Tim yang disuruh NU resmi pakai teleskop macam-macam ning Tanjung Kodok orang muni ru'yah. Sing wong bela Madura dhewe ning laut muni ru'yah. Ya time 8 tau sekolah kabeh nggawa peralatan ora ru'yah. Kok sing mata telanjang muni napa? Ru'yah itu sudah dinalar, tingkat akurate. Tapi akhirnya percaya sing wong sitok ru'yah tanpa alat. Munilai serapa poso ora uwes. Mereka ru'yah bodoh. Ru'yah bodoh kan seneng tuh. Bener bura pokoknya oleh bodoh. Makanya Imam Subki yang nanti kalau ngaji teng Rian zaman teng dalam Imam Termanto Rian zaman tu saya teng Wetan cerita, tidak semua orang Syafi'i berpendapat takdimul ru'ya. Zaman dulu teng Sarayana banyak ulama yang berpendapat wajib takdimul hisab. Ya karena hisab itu akurat. Ya, bukti akuratnya itu tadi ngitung gerhana saja bisa. Padahal kayak apa sulitnya ngitung gerhana? Lamanya gerhana dimulai menit keberapa? Terus miringnya gerhana itu di sisi kanan bulan atau kiri bulan. Dan itu rata-rata benar. Paham ya? Ini yang disebut ya selalu naka anil ahillah uliya mawati tulidna sinapa walah. Bahwa rembulan didesain sedemikian rupa oleh Allah itu hiya mawati itu apa? Lina. Sebagai tanda waktu. Tanda satu peradaban waktu. Proses apa? Tapi ilmu ini dimatikan ya justru oleh pesantren sendiri. Dan ilmu umum diurip no, lewat ilmu astronomi sampai ada peralatannya macam-macam. Di ITB banyak, di kampus-kampus banyak. Padahal di pondok dulu penemunya itu dulu pondok. Sampai rian guru ini itu rekan jenis saja, lalu bikin rubuk. Rubuk ini yang gambarnya kalau tutup es nih, namanya mungkin nanti ngaji-ngaji yang ngerti, ada kayu jati, bentuknya nyakang. Pokoknya tutup dawet, tutup. Ini sampai sekolah dinya, gue aku tutup dawet, gue ngobok. Biara ini rubuk itu artinya seter, Ini nak mau logika dia bener. Dunia itu bulat-bulat. Sing iso sak maslak di ilmu ini itu mau seperempat. Sebab itu kejadiannya dunia yang bodoh itu mau seperempat. Misalnya yang beriki bengi, berarti yang bengi ya mau seperempat. Saat ini soalnya Arab Saudi sorry nong, terpaut 4 jam. Kalau sekarang jam 9, Arab Saudi bisa jam 5, kan ngapain dong? Lah sekarang di sini tropis, ya paling seperempat. Kue naik yang kutub, kepen di dindil tanah. Napa? Penuh napa? Es. Ini di ilmu ini. Jadi dunia yang saya ikin, saat waktu mau rubuh, mau seper. Empat. Lihat nih. Temuriki tropis. Temuriki kutub. Temuriki matahari tertib 12 jam. Karena kebetulan dilewati garis katulis. Di mana? Tenggene kutub. Bisa rina mau 8 jam, 9. Malah setahun ini mau rina yang biru. Paham ya? Nah malahnya orang Islam diwarai. Iki le rubuh. Jadi dunia yang kembar mau seper. Empat. Lihani saya tolak belakang. Tapi ilmu itu mati. Lah barang mati ulama Indonesia di PAYM. Ini jenisnya dintu. Arab Saudi bodoh, ini tidak bodoh. Pusat Islam ini Arab. Saudi repot, ini yang bintu. Orang Arab begini, mau pajak. Nah, itu urusan waktu. Nah. Repot, saya nggak logika. Orang Arab ini bodoh, orang anut Arab. Arab. Repot. Bulan itu kok kulon. Jadi banyak bodoh kok kulon. Orang repot itu tadi lucu nih, kalau mau ngajinya itu raih suara emosi itu ilmu Quran dan kita matikan sendiri. Padahal jelas ayatnya sorry. Ya lalu naka anil ahillah mulia mawati tulin. Nah, waladhi ja'ala syamsa biya awal qamar nura wa qaddaruhu mana zilali ta'alamu adada sini dan apa? Walaih. Mereka belum ada terus. Orang jauh sopok apa ukrus metuah siro menyasangin jana masmu man khali dan hina no. Bilham jadi ema iban dari seringkang dan hina no. Amam hutan untuk khali dan benci. Matkuran engkang dan dono sangin rahmat. Ayo muda ada negeri dan dono adik rahmati sang rahmat. Lama nyiptin uti wong tabi akan arus sopaman kain siro minim sangin manusia minanas. Walamu telam uli ibtidak kron ibtidak umwati atun roda sari lukosam laring kosam. Wawa di sini kosam ini la'am la'an na jahannam. Jadi ini bakal ngebayi insun jahannam yang rokok jahannam minggum sangi siro rabbi asma'ina khalis kabiyani. Emingka bekisi sangi siro di zuriya tidak sertani anak turun siro. Wa minan nasilan sangi muluso. Wa filan iku tetep ing dalam dawa la'am la'an na mingka ni tak terus yang minggum asma'in iku. Taglipul khadir utai menang no damil khadir ala gua ini ngatasi damil khoi. Wa fil jumlah diulan iku tetep ing dalam jumlah makna jaza iman. Utai makna jazai makna jahat iman asartiyati kan sartia. Aiman tadi akau adibhu. Man tegesi uti sapa ni wong tadi anut sopa man kain siro wa adibhu. Moga nyiksa ing sun huing man. Maka lalan dawa sopa wa ya adam li adam uskun menengo siro antaya siro tak jidun di domir fi fiskun li tofali. Wadu juga lan buju siro hawa bil makti. Ajana tak ing suargo fakula moga mangano siro min haidu situ masangking. Apa wae kekarep siro. Wala tak obalan ojo marak-marak siro haidu saja rota ingilah wit. Bil akli kelawan mangan minyak sang hadis saja. Wajah dia saja ru al kinto kinto. Yo gandum, gandum bono. Boleh ngajar ni terus hilaf. Buah yang dimangan, weta nabi aja mau boleh darah ni gandum. Tapi nak versi Indonesia buah terlarang buah apel. Sembah, ni bukan aku versi ni apa? Biar. Muka gandum buah apel. So, yo melanggar. Fataku nama kau nasi rawi menaja limina setengah sang yang sing dalim kape. Salat wasa mongkong ridu lagu mamaring adam lan khawat sopa setan setan iblis yutik si iblis liub dia supaya ngitana sopa iblis yutiro diksi ngitana sopa iblis lagu mamaring adam lan khawat ma yang berkoro wuria kang den tutupi sopa apa ma efu ila minal muaro beda wuria ku wajan fu ila minal muaro anu masanya adam lan khawat rupanya min sawati masang keng wadini uto nopong ya barang olone adam lan khawat wakola lan ucap sopa iblis mana hal kumar rob